pintar. Aku dijuluki orang sisa-sisa sebab kerap merintih, kerap menjeri. Temanku kita, temanku lagu, nyanyi katangis marah dan cinta. Temanku dia, temanku semangat, yang kian hari kian berkara, semakin berkara. Orang cibirkan mulut.